Pemirsa Maaf Allah, alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam kajian tafsir Fi Zilalil Quran bersama guru kita Ustadz Ihsan Tanjung. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita menyaksikan kebengisan Zionis Yahudi hari-hari sekarang ini, sesungguhnya ini hanya membenarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan dengan tegas, la tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al yahuda, sungguh kamu akan dapati manusia yang paling hebat permusuhannya kepada orang beriman adalah orang Yahudi. Malah ada sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana disabdakan, ma khalla yahudiyun bi muslimin illa hamma bi qatlihi. Tidak akan terjadi dua orang yang satu Yahudi dan Muslim jalan berduaan kecuali di dalam diri si Yahudi ini ada ambisi, cita-cita untuk membunuh si Muslim. Sehingga kalau kita buka lembaran sejarah misalnya tahun 1948 bulan April, persis satu bulan sebelum berdirinya, diproklamirkannya negara Yahudi Israel, itu terjadi pembantaian di Palestina yang begitu kejam. Ya, pembantaian yang kemudian dicatat oleh para wartawan bahwa pembantaian itu dilakukan dalam bentuk para wanita, anak-anak, orang tua di baris, kemudian ditembak satu persatu tanpa pilih kasih. Dan kemudian setelah mereka ditembak, bukan hanya sudah mati dibiarkan, tapi kemudian mereka dipotong badannya, dipotong-potong, dicincang-cincang, yang anak, yang wanita, yang laki-laki, kemudian dibuka baju mereka dan dilempar ke sungai. Sampai ketika ada dari Amnesty Internasional, Palang Merah Internasional datang ke sana, Dr. Leeds namanya, melakukan pengecekan apa yang telah terjadi. Dia pada hitungan nyawa atau jasad yang ke-250 yang dia hitung gitu, dia pingsan, jatuh pingsan. Saking tidak tahannya dia melihat pemandangan kekejaman itu. Tapi ironisnya ada seorang wartawan yang mewawancarai seorang prajurit Zionis. Ditanya, bagaimana perasaan Anda ketika melakukan pembantaian itu? Dia bilang bahwa saya merasa puas melakukannya. Bahkan saya merasa senang untuk meminum darah orang Arab yang saya telah bunuh sehingga saya mabuk dengan darah itu. Nauzubillah. Jadi ini memang suatu bangsa yang Allah ciptakan khusus supaya semua bangsa lain bisa belajar untuk tidak meniru darinya. Begitu. Dan di dalam kisah Madinah, kan orang Yahudi itu sudah ada di Madinah karena Nabi Musa alaihissalam sudah menceritakan tentang tanda-tanda tempat lahirnya. Jadi mereka berangkat ke Madinah itu sebenarnya semacam menunggu-nunggu datangnya khataman Nabi ini, Nabi terakhir yang mereka sendiri baca dalam Taurat mereka, dalam kitab suci mereka. Tetapi mereka juga orang pertama yang tatkala akhirnya Nabi itu muncul, dan bukan dari kelompok mereka, mereka orang pertama yang menolaknya, mengingkarinya, mengkufurinya, menolaknya. Nah, inilah Bani Israel, inilah orang Yahudi yang memang demikian watak mereka. Kesalahpengertian di dalam sejarah Islam berikutnya ternyata rata-rata dimasuki oleh Yahudi ini, Israiliyat istilahnya. Ya. Israiliyat. Iya. Jadi Israiliyat itu adalah riwayat-riwayat turun-temurun di kalangan Bani Israel yang sudah barang tentu sudah banyak dicampur adukkan dengan mitos, legenda, khurafat, ya kan, cerita-cerita palsu. Tapi kemudian ini karena begitu hebatnya memang Yahudi melakukan public opinion making, termasuk menyebarluaskan Israiliyat mereka, sampai akhir sebagian umat Islam sendiri percaya kepada Israiliyat mereka. Kadang lebih percaya kepada Israiliyat mereka daripada hadis Nabi sendiri. Saya ambil contoh, ada hadis riwayat Bukhari Muslim, sahih. Hadis ini berbunyi, la taqumu as-sa'ah hatta yuqatilal muslimuna al-yahud. Tidak akan terjadi hari kiamat sebelum kaum muslimin memerangi kaum Yahudi. Hatta yaqul al-hajar wasyajar, sampai-sampai pohon-pohonan dan batu-batuan berbicara, ya muslim, ya Abdullah, hada yahudi warai uqtulhu. Hai muslim, hai hamba Allah, di belakangku ada Yahudi bersembunyi, bunuhlah dia. Illa syajarul gharqad fa innahu min syajaril yahud. Kecuali satu pohon namanya pohon gharqad, karena pohon ini pohonnya orang Yahudi. Ini hadis sahih. Tapi kalau kita lihat dalam realitas, bahkan umat Islam menolak hadis ini. Karena hadis ini kan sebenarnya intinya mengatakan, gak akan akan terjadi hari kiamat sebelum kaum muslimin memerangi Yahudi. Dengan kata lain, permusuhan Islam dan Yahudi ini adalah sampai hari kiamat. Hari kiamat. Tapi nyatanya umat Islam nomor satu yang menolak hadis ini dengan apa? Terus menerus berteriak dengan hibanya meminta perdamaian dengan Yahudi. Sedangkan Yahudi memerangi terus. Yahudi sementara membandai terus kaum muslimin. Itu satu. Yang kedua, di dalam hadis ini dikatakan kecuali satu pohon yang tidak memanggil-manggil tentara Islam, yaitu pohon Gorkot. Ini pohonnya orang Yahudi, kata Nabi. Nah, sekarang di Israel pohon Gorkot ini paling banyak ditanam oleh orang Yahudi. Artinya apa? Yahudi lebih percaya kepada hadis ini kebenarannya daripada kaum muslimin sendiri. Nah, ironi sekali. Nah, jadi begitulah gambaran tentang orang-orang kafir ini, orang-orang Yahudi ini. Dan ada satu hal yang perlu kita kaitkan dalam tema Yahudi ini, yaitu tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi Ibnu Abbas ini seorang sahabat yang secara khusus didoakan oleh Rasulullah SAW waktu masih kecil, agar kelak kalau sudah dewasa Allah membukakan hatinya agar tafakku fiddin, memahami agama dengan baik. Nah, ternyata doa Rasul sudah barang tentu dikabulkan Allah. Mustajabah. Ketika usia Ibnu Abbas masih sekitar 10 tahun pun sudah menjadi rujukan para sahabat dalam kaitan dengan tafsir Al-Quran. Nah, Ibnu Abbas pernah ditanya, dalam surat Al-Fatihah kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Tunjukilah kami jalan yang lurus ya Allah, jalan orang yang memperoleh nikmat karena menempuhnya, bukan jalan orang yang kau murkai. Ditanya kepada Ibnu Abbas oleh para sahabat, man humul maghdubi 'alaihim, siapa ini orang-orang yang dimurkai Allah? Dijawab oleh Ibnu Abbas dengan tegas, al maghdubi 'alaihim humul yahud, orang-orang yang dimurkai Allah adalah orang-orang Yahudi. Jadi secara umum Yahudi ini memang bangsa dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Sambil tentunya kalau ada di antara pemirsa yang pernah berkenalan dengan orang Yahudi yang dia nilai kok baik, kok dermawan, kok santun dan lain sebagainya, ini mungkin-mungkin saja ya hak Allah untuk menciptakan pengecualian. Makanya Allah berfirman dalam surat 5 ayat 13 Al-Maidah juga, ada mereka-mereka yang illa qalilan minhum, kecuali sedikit di antara mereka yang tidak memenuhi kriteria kebusukan dan keburukan itu. Tapi itu sedikit jumlahnya. Walaupun sudah kita coba ulas tentang Yahudi ini, ternyata waktu masih kurang banyak. Tapi nampaknya insya Allah kita akan lanjutkan pada episode yang di depan ya, insya Allah. Mari kita coba simpulkan tentang Yahudi ini. Baik, para pemirsa rahimakumullah, akhirnya berdasarkan taujih Rabbani, pengarahan Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Islam di dalam surah Al-Maidah ayat 82, hendaknya kita meyakini bahwa memang Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan orang-orang Yahudi ini menjadi satu bangsa yang penuh dengan sifat hikab, dengki yang luar biasa kepada kita orang beriman ini. Allah berfirman, la tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu yahuda wal ladzina asyraku. Sungguh wahai Muhammad, engkau akan dapati orang yang paling hebat permusuhannya kepada orang beriman adalah orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan pada hari-hari belakangan ini, sesungguhnya realitas dunia membuktikan kebenaran hal itu. Bahkan kebenarannya sekaligus dua-duanya. Di Israel, di Palestina sekarang, Yahudi sedang memperlihatkan sikap mereka yang bengis kepada kaum muslimin. Begitu pula di India, kaum musyrikin sedang membantai saudara-saudara muslim kita dengan bengisnya di Gujarat dan di Ahmadabad. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada umat Islam untuk bisa menegakkan kebenaran dengan izin Allah. Terima kasih Ustaz. Pemirsa hamba Allah, bagi para pemirsa yang ingin mengirimkan kritik dan saran, dapat mengirim surat elektronik kepada kami melalui hifatafsir@rcti.tv. Dan kepada para pemirsa yang ingin mengetahui atau mendapatkan tafsir fi Jilalul Quran, dapat menghubungi Gema Insani Pers. Akhirnya terima kasih atas kebersamaannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. Artinya, sesungguhnya kalau Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan sesungguhnya kamu dapati yang paling dekat dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang berkata, sesungguhnya kami ini orang Nasrani. Yang demikian itu disebabkan karena di antara mereka itu, orang-orang Nasrani, terdapat pendeta-pendeta dan rahib-rahib, juga karena sesungguhnya mereka tidak menyombongkan diri. Nah, inilah ayat yang akan menjadi tema sentral kita dalam kaitan dengan kaum Yahudi dan kaum musyrikin terhadap umat Islam. Adapun kaum Nasrani, walaupun sudah disentuh di dalam ayat ini, belum akan kita bahas kali ini. Nah, Said Qutb mengomentari ayat-ayat ini berfirman, menyatakan sebagai berikut, bahwa ini merupakan pembicaraan panjang yang dikandung oleh surah ini, surah Al-Maidah. Jadi surah Al-Maidah ini, Pak Ansori, banyak sekali membahas tentang ahli kitab, baik itu kalangan Yahudi maupun kalangan Nasrani. Dan disebutkan bahwa berkali-kali ayat-ayat Al-Quran itu menggambarkan adanya kerusakan akidah, baik itu pada bangsa Yahudi maupun bangsa atau kaum Nasrani. Juga membicarakan keburukan niat yang tersimpan di hati ahlul kitab dan tindakan-tindakan mereka, baik terhadap nabi-nabi mereka sebelumnya maupun terhadap nabi yang terakhir, yakni Nabi Muhammad SAW. Selain itu dikemukakan keputusan akhir yang datang dari Allah Subhanahu wa taala bahwa akidah mereka adalah kafir, adalah keluar dari iman. Begitu. Karena mereka meninggalkan ajaran yang terdapat di dalam kitab mereka dan mendustakan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditegaskan di situ di dalam surat Al-Maidah ini bahwa mereka tidak beragama sama sekali sebelum mereka menegakkan ajaran Taurat dan Injil yang asli tentunya, dan kitab yang diturunkan dari Tuhan mereka kepada khataman nabiyyin, nabi yang terakhir, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam hal ini Al-Qur'an. Dan ini disebutkan di dalam ayat 69 dari surat Al-Maidah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maaf, 68. Qul ya ahlal kitab lastum ala shay'in hatta tuqimu at-taurata wal injila wama unzila ilaykum min rabbikum ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. Artinya, katakanlah hai ahli kitab, baik ini Yahudi maupun Nasrani, lastum ala syai'in, kalian ini belum dipandang telah melakukan kebaikan atau kebenaran, hatta tuqimut Taurah, sampai kalian menegakkan Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, dalam hal ini mewakili, merepresentasikan Yahudi. Wal Injil, dan juga menegakkan Injil yang dalam hal ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam yang merepresentasikan Nasrani. Wa ma unzila ilaikum min rabbikum, dan apa yang diturunkan kepada kalian dari Tuhan kalian, yang dalam hal ini adalah yang diturunkan sampai kepada the latest edition, edisi terakhir yang diterima oleh khataman nabiyyin, penutup para nabi, sambungan dari Nabi Musa, Nabi Isa, yakni Nabi Muhammad SAW, yakni Al-Qur'anul Karim. Wa la yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika min rabbika tughyanan wa kufra, dan sungguh tidak bertambah kepada kebanyakan mereka apa yang diturunkan dari Tuhan kepada Nabi Muhammad SAW, yakni Al-Quran, kecuali tughyanan wa kufra, kesombongan dan kekufuran. Fala ta'sa 'alal qaumil kafirin, janganlah kalian berputus asa terhadap sikap kaum yang kafir ini. Begitu. Nah, jadi ini di Quran surah Al-Maidah ayat 68 ya, ayat 68, ayat-ayat sebelumnya ini. Dan memang seperti tadi sudah disinggung oleh Said Qutb bahwa surah Al-Maidah ini syarat dengan gambaran Allah Subhanahu wa taala, deskripsi Allah Subhanahu wa taala mengenai ahlul kitab, baik itu Yahudi maupun Nasrani. Nah, selanjutnya kita teruskan. Ketika mengomentari ayat 82 bahagian awal, la tajidanna asyaddan nasi lil mu'minin, asyaddan nasi, Allahumma salli ala Muhammad, latajidanna asyadda an-nasi adawatan lil ladina amanu alladina al-yahuda wal ladina asyraku. Sesungguhnya kamu dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang beriman ialah orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Ini dikatakan oleh Sayyid Qutb. Bentuk kalimat ini boleh jadi menunjukkan bahwa titah ini ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan boleh jadi merupakan titah umum kepada seluruh umat Islam. Karena persoalan yang dihadapi begitu jelas dan transparan dan dapat dijumpai oleh setiap orang. Bentuk kalimat seperti ini banyak terdapat di dalam struktur bahasa Arab yang merupakan bahasa Al-Quran. Kedua-duanya menunjukkan makna yang jelas yang dibawanya. Kalau orang mau dengan tenang menafsirkan ketetapan Rabbani ini dengan realitas sejarah yang tersaksikan sejak lahirnya Islam hingga saat sekarang, maka ia tidak akan merasa ragu untuk menetapkan bahwa sikap permusuhan kaum Yahudi terhadap orang beriman bersifat abadi, lebih hebat, lebih keras, lebih dalam, terus menerus dan lebih panjang waktunya daripada permusuhan orang-orang musyrik. Subhanallah ya. Jadi ini benar-benar permusuhan yang sejak zaman dahulu kala. Ya, bukan hanya terhadap Islam tetapi terhadap rasul-rasul yang membawa ajaran Allah itu sendiri. Oleh karenanya di dalam Al-Qur'an tidak sekedar digambarkan bahwa Bani Israel ini bersifat sombong, bersifat melampaui batas atau bersifat aniaya, tapi bahkan mereka sampai ke tingkat yaqtulunal anbiya bighairi haqqin. Mereka membunuh para nabi-nabi itu tanpa alasan yang bisa dibenarkan. Bagaimana mungkin membunuh nabi itu punya alasan yang dibenarkan? Begitu, ya kan? Termasuk pembunuhan mereka terhadap Nabi Isa alaihi salam adalah sebuah manipulasi besar yang sampai hari ini banyak manusia yang terjebak dengan tipuan itu. Makanya Al-Qur'an mengoreksi pemahaman manusia yang banyak keliru terhadap case atau kasus pembunuhan Isa alaihissalam ini, quote unquote tanda kutip, sehingga dikatakan dalam Al-Quran, ma solabuhu wa ma qataluhu, mereka tidak menyalib Isa alaihissalam, mereka tidak membunuh Isa alaihissalam, walakin syubbihalahum, akan tetapi yang mereka salib, yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan wajahnya dengan Isa alaihissalam. Tapi ini sudah menjadi sebuah kebohongan historis kan, yang sedemikian hebat telah menimpa umat manusia sehingga begitu banyak manusia yang tertipu oleh perangai Yahudi yang begitu kejam dan begitu penuh tipuan dan kebohongan. Kaum Yahudi, kata Sayyid Qutb, memusuhi Islam sejak masa pertama berdirinya Daulat Islam di Madinah dan sejak hari pertama wujudnya umat Islam menjadi sebuah umat tersendiri. Permusuhan mereka hampir-hampir tidak pernah berhenti sejenak pun semenjak 14 abad yang silam dan sampai sekarang api peperangan itu terus menyala di seluruh penjuru dunia. Jadi kalau kita sekarang misalnya melihat Ariel Sharon dengan armada Zionisnya melakukan penganiayaan di Palestina terhadap saudara-saudara kita di sana, termasuk orang Nasrani sendiri menjadi korban keganasan Serbia ya, serdadu biadab Zionis ini. Kalau Yasser Arafat kan di dalam markasnya, tapi banyak orang Nasrani yang terkepung di gereja tempat lahirnya Isa Al-Masih. Betul. Nah, jadi